rahmatillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita lanjutkan murojaah kita terakhir. Wabada'ina sekarang ya. Wabada'an. Hah? Ya, wabada an ta'ibu ma'an hartukib kamitli amma anta daran faqtarib. Ya. Teoruman siapa giliran sekarang? Bismillah. Wabada an ta'ibu ma'an hartukib kamitli amma anta daran faqtarib. وبعد ظرف متعلق بقوله ارتكب الآتي وهو مضاف أن قصد لفظه مضاف إليه تأويض مبتدأ وهو مضاف ما قصد لفظه مضاف إليه ارتكب فعل ماضي مبني للمجهول فعل ماضي هذا فعل ماضي فعل ماضي فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى تعويض والجملة من ارتكب ونائب فاعله في محل رفع خبر المبتدأ كمثل كاف الزائدة مثل خبر لمبتدأ محذوف أما أن المصدرية المدغمة فيما الزائدة المعوض عنها المعوض عنها عن المعوض بها عن كان المحذوفة برون أما أنت أنت اسم كان المحذوفة برون خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره خبر كان المحذوفة فاقترب فالتعليل اقترب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت قال الشارح رحمه الله تعالى atas filmnya tadi amma apa iramnya al-masdariyah al-mudghamah fima az-zaidah al-mu'awwadu biha an kana al-mahdhufah ya wasil lanjutkan madza qala asy-syarih si qala asy-syarih dzakara fi hadzal bait anna kana tuhdhafu ba'da an al-masdariyah wa yu'awwadu anha ma wa yabqa ismuha wa khabaruha nahu amma anta barun faqtarib al-aslu amma kunta barun al-aslu an kunta barun faqtarib fahudifat kana fanfasalat dhamirul muttasilu biha wa huwa ta fasara an anta barun summa yu'awwadu anha bima ya fasara an ma anta barun ya summa utiya bima summa udghimatin summa udghimatin nun fil mim fasara amma anta barun faqtarib wa mithluhu qawlu syair aba khurashata za nafarin amma anta

ba zaidah mengejarkan khabarnya la. Ya. Contohnya apa? Fakun li syafian yauma du syafa'atin. Yauma la du syafa'atin. Fakun li syafian. Fakun li syafian yauma la du syafa'atin. Bimukdin fatilan an sawadi ibni qarib. An sawadi ibni qaribi. Terus? Dan ditambahkan pula pada khobar kana yamangti. Ya. Dengan lam. Ya. Wain muddatil ayadi. Wain muddatil ayadi. Ila zadil lam akun bi ajalihim id ajusaul qawmi ajalu. Ahsan. Masih? Cukup. Ya. Fi nakirati umilat ka laysa la wa qad talilata wa indal amala. Finna kiroti u'milat kalaisala wa qad talilata wa indal amala. Finna kiroti jar majrur mutalik bi u'milat. Yeah. U'milat fi'il madi majhul. Walam abni lil majhul. Fi'il madi majhul wa ta'li ta'nis. Ya, abni al-fats ta'li ta'nis. Kalaisa jar majrur. Wa naibu fa'ili. Jangan lupa. Ada gak? Wani la. U'milat yeah. Kalaisala. Iya, yeah, yeah. Terus. Kalaisa jar majrur mutalik bi mahzuf hal au sifati mausufin mahzuf takdiruhu ikmalan mumatiran ikmalu laisa. Iya. Yeah. I'mala. La naibul fa'il kusida lafzuhu naibul fa'il wa qad tali wa wawul atifa qad harfu taklirin tali fi'il mudari wa in lata fa'il min tali wa wawul atifa in kusida lafzuhu ma'tuf ala lat za maf'ul isim isyara mabni ala sukun fi mahli nasbin maf'ulun bih al amala badal au ataf bayan au naat. Ya. Yeah. Diamalkan la pada nakiros seperti amalan laisa. Ya itu. Tarfal isemut. Tansibul khabar. Dan terkadang sedikit jarang datang. Terkadang cukup lah. Dan terkadang datang lata dan in beramal juga dengan amalan laisa. Ya, waqad talila tawa indal amala. Bagaimana maknanya? Waqad talila tawa indal amala. Dan terkadang lati, lata, dan in beramal dengan amalan Isa. Ya. Dan musannif menyebutkan bahwasannya huruf yang beramal dengan amalan Isa ada empat. Ma, sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian lata, wa in. Dan ya. La maka pada la mazhabul hijaziyin mengamalkannya seperti amalan laisa. Adapun tamimi tidak mengamalkannya. Ya. Adapun hijaziyin mensyaratkan tiga syarat. Yang pertama alayakuna al-ismu al-khabaru nakirataini. Alayakuna al-ismu al-khabaru nakirataini misaluhu. Misaluhu ma rajulun qaim ma rajulun afdalan. La. Membahas la ya. La rojulun afdolu min zaidin. Afbola. Berapa lama lagi? La rojulun afdola min zaidin. La rojulun afdola. Ya, min kata min zaidin. Wa qawli syair ta'azza fala syai'un mimma alal ardi. Alal ardi. Fala syai'un alal ardi bakiya wala wazirun mimma qadallahu wakiya. Wa dirab ta'azza. Ta'azza fil amr wa fa'iluhu. Filu amrin mabni. Filu amrin mabnin alas. Hasfi ala hasfi nun. Hah? Ala hasfi afillah. Iya, harfi illah itu alif ta'azza tadi. Terus fa'iluhu. Wa fa'iluhu damirun mustatir fi wujuban takdiru anta. Fala. Fala fa ta'liliyah ya. Ta'liliyah. Iya, fala oleh karenanya gitu. La. La. La naf la hijaziyah. Fala syai'un khabaru la. Marfu wa lam tarfi yadum wa tuzara ta'ala ya. Syai'un bagaimana? Isim, isim la. Marfu wa lam tarfi yadum wa tuzara ta'ala. Al-ardi. Al-ardi jar majur. Mutalik. Mutalik bi baqiya. Baqiya, baqiya. Baqiya ismu la. Mansub wa lam tarfi yadum wa tuzara ta'ala ya. Wala wazarun. Wala wawul atifah la. La nafiyah. La hijaziyah.

fasadu lafihi di hadini yang mujarin hadini ismu syaratin badun aliyah wajar wajar mencari di khobar apasi khobar hal di domir hal di ghois masuk dengan al-ibuti rubiah. Ya, Sam. Ya. Artinya kaya dan ada seperti ikanah orang tapi khobarnya jarang datang ke mudhari. Ya. Kemudian para ulama mereka ittifaq bahwasanya as'al qurbah semuanya adalah fi'il kecuali asar. Menurut ahlu kufah jumhur kufihin bahwasanya asar adalah huruf. Mereka dalilkan dengan keserupaannya asar pada huruf dari dua sisi. Yeah. Yang pertama ialah menyerupai dalam hal makna, yakni seperti la'allah. Dan la'allah itu sendiri huruf, maka dia yakni asar huruf. Kemudian sisi lainnya jumhur wal mutasarrif, asa tidak bertasarruf seperti la'allah. Maka orang kufah mereka menjadikan asa huruf. Tapi yang sahih yakni pendapat jumhur ulama bahwasanya asa adalah fi'il diqabulihi secara teknis karena menerima secara teknis. Adapun keserupaannya asa kepada la'alla dari sisi bahwasanya menyerupai la'alla dalam hal makna dan jumudnya asa tidak menghalanginya justru dari kefi'ilannya. Yeah. Karena berapa banyak fi'il yang ia menunjukkan satu makna yang ditunjukkan oleh huruf dan keadaan dia tetap sebagai bukan terserpis, tapi tidak mengharuskan kehurufannya. Ya. Tapi para ulama atau sebagian para ulama ada yang menjadikan asa dua sisi. Sisi pertama ialah mengulurkan asa seperti inna kubahwa dia, maksudnya dia huruf. Iya, kadang dia datang tak sebagai apa? Fi'il, kadang sebagai huruf. Siapa ini diantaranya? Ya, sibawi. Kata sibawi asa kadang dia datang sebagai huruf seperti inna makna apa amalannya, kadang dia datang sebagai fi'il. Terus ada pun syahid asa datang sebagai huruf adalah bersama syahid asa asad naru dun hafal enggak? Saya menghafal. Kultu asaha fakultu asaha naru ka'din fakultu asaha naru fakultu asaha naru ka'din wa'allaha wa'allaha wa'allaha fashakka fa'ati mit fa'ati nahwa fa'udwa. Ya. Sini syahidnya mana? Asaha naru ha sebagai isimnya asa mansub dia. Khabarnya naru. Terus macam yang kedua dari asa kata sebagian ulama. Macam kedua yaitu asa datang seperti ini. Ya. Yang amalannya seperti? Amalannya seperti kana wa khadiya. Yang dia merupakan isim dan masukkan khabarnya. Ya. Qali ta'ala hal asaitum in tawallaitum an tusidu fil ardh wa tirhamakum. Kemudian ahli kemudian al-Wahhab mereka membagi asa menjadi tiga bagian. Bahwasanya asa dia huruf di setiap keadaan. Ini pendapat orang Kufah. Adapun asa aku mendapat dua bahwasanya asa dia fi'il secara mutlak. Sama saja baik bersama dengan domir rafi' atau domir nasab. Adapun nomor tiga tafsir. Maksudnya dia huruf jika bersambung dengan domir nasab dan dia fi'il jika bersambung dengan domir rafi'.

Ya. Biduni alba, biduni jar mawjud. Alba aku jari, biduni ba maju bilba, wa amu jari al kasoh, bahu mudo. An kusidabi kusidarab bahu mudo hujilai. Ba'da ba salim kifok dari mahdu, kifok dari cahna mahdu. Bahu mudo, aisa mudo kusidarab bahu mudo mudo hujilai. Masjun Khobar di Khobar Khobar di Mugada Bahwa Khobar Maku Amafi Al-Dhamma Al-Wawaw Wal-Wawaw Haku Afin Kada Mugada Maku Mugada Mugada Awal Maku Amafi Kusidu Bini Maku Mugada Awal Al-Anuk Muktadasani Maku Arafi Al-Dhamma Ini Jaru Majur Di Kusmul Jari Ahadu Jari Walha Zamir Muttasilun Masjid Al-Kasri Fi Mahali Jari Ongisa Fil Ma'adhi Fil Majhul Ma'abni Fil Majhul ya wa la ta'ayyu huwa la ilaha illa huwa wa tunadu fihi ya fi masali qabli khabari amr ya wa tunadu da wa qabli khabari rafi qabli kada ya jasin manahu kaunuhu biduni an ba'da Hak kembali mana? Akono. Al-khabar wa kaun al-khabar gitu. Biduni an pada asa gitu. Apa maknanya keberadaan khabar? Tanpa an adalah jarang. Oke, ada al-amru fi ukisa. Itu apa? Itu bahasanya kosongnya antara tadi itu sering. Iya. Wa kaunuhu biduni an ba'da 'asa, keberadaan khabar tanpa an setelah 'asa itu jarang. Seringnya apa? Dengan an. Sebaliknya kada khabarnya bergandengan dengan an itu apa? Jarang. Seringnya apa? Kosong. Ya, silakan dijelaskan. Bergandengnya an setelah asa itu. Ya. Saya menurutkan bahasanya bergandengnya an setelah asa itu sering. Bergandengnya an bersama khabarnya asa itu. Sering. Terus? Dan sedikit tajwidnya dari an. Ya. Ini mazhab siapa? Di bawah dan juga jumhur al-Nasriyin atau Basriyin. Kalau si bawah bagaimana? Pendapat si bawah. Tadi berapa siapa? Betul enggak? Kalau jumhur Basriyin dan si bawah berpendapat tidak boleh kosong dari apa? An ya. Kecuali pada syir saja. Menurut sebagian ulama berarti ya, di antaranya tadi Ibnu Malik. Terus dan tidak datang atau mazhab Syafi'i tadi.

ada yang kena gitu kerjanya. Ya nanti lah insyaallah. Nih, biar terarah gitu. Merojaannya biar enggak rambiang. Nah, lanjut wa ka'a sahara walakin ju'ila khabaruhu hatman bi an muttasila. Ya. Wajar majur mutan pun hancur khabar mutan. Hara kalau majur mana fatin mana fatin wajar. Anak majur dia hancur bukan sebab abu air tu. Itu dia. Wow angkifa, tapi bersih lah. Jumila kalau majur mukayyir sebab dunia mana fatih. Baik lebih kelak. Khabaruha khabaru naibu fa'in makhulun awal marfu walama terabiyah abdama al-zahira al-akhir ha zamirun mutasirun mabnir al-sukun fi mahali jarin wafil ilaih khatman khatman sifatun langsung liman uki mahduh ala dia kau ala dia kau makulang itu lapan. Takdiru. Itu soalan hatman. Dian agak jarah. An sudah laku. Masih terima hari jarin. Majulur gumba. Wajar majulur mutalak bi mutasila al ati. Mutasiran makulutani di jumla maksud malam bonus di akasa sesuai rala akhir ya makna al-bait makna akhir makna akhir haro datang dengan makna seperti asa ya itu apa? Makna taraji ya dan merupakan isim sesuatu sebagai ini yeah. Akan tapi untuk haram khabarnya terlalu menggunakan an. Iya. Yeah. Ya yeah, bedanya dengan asa kalau haram harus ya yeah, khabarnya digandengi dengan an. Sedangkan asa yang asa terkadang lupa. Iya. Yeah. Terus masih cukup. Ya lanjut. Wa iza mukhlawlaqa an mithla hara wa ba'da shakan difa an nazura. Wa iza mukhlawlaqa an mithla hara. Wa iza mukhlawlaqa an mithla hara wa ba'da shakan difa an nazura. Azamu fi'lun wa fa'il. Azama mabni 'ala al-dhamma. Ya litisal bil jama'ah terus. Ya, dhamir mutasil min al-rasul min harfin fa'il. Al-alif. Al-fariqa. Ikhlawlaqa. Ya, qusida lafdhu. An. An qusida lafdhu. Qulani. Afulan thani. Mithla hara. Hal min. Hah? Sahibnya apa? Sahibul halnya itu kalau ilza, kalau alzamu itu amilnya. Kalau